Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu iktharud du'ai fihi. Ini melanjutkan masih seputar tentang kesunahan sujud. Kesunahan sujud yang berikutnya adalah memperbanyak doa. Disunahkan memperbanyak doa di dalam sujud. Wa yusannu iktharud du'ai fihi. Wa mimma warada fihi, termasuk dari beberapa doa yang ada di dalam sujud adalah Allahumma inni a'udhu biridhoka ila akhirihi. Jadi yang dituliskan di dalam Fathul Mu'in ini adalah salah satu riwayat yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad dan disunahkan di saat sujud, yaitu Allahumma hingga akhir. Allahumma, wahai Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udhu biridhoka min sahotik. Aku berlindung dengan ridhomu dari sahotik, dari murkamu. Wabi mu'afatika an ukubatik. Dan berlindung dengan ampunanmu dari siksaanmu. Wa'udhu bika minka. Dan aku berlindung denganmu darimu. La'uhsi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung pujian yang datang kepadamu seperti halnya engkau memuji dirimu sendiri. Jadi doa ini disunahkan di dalam sujud setelah doa yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Allahumma gfirli dzambi, wahai Allah, ampunilah semua dosaku, kullahu. Dzambi kullahu, ampunilah semua dosaku. Dikohu wajullahu, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Wa awalahu wa akhirahu, dan doa yang awal, doa yang dahulu, wa akhirahu, dan awalahu dosa yang pertama, wa akhirahu, dan dosa yang terakhir. Wa ala niyatahu wa sirrahu, doa dosa yang terlihat, dosa ya. Jadi kalau tadi saya mengucapkan doa itu berarti salah ucap. Wa ala niyatahu, doa yang terlihat, doa yang dosa yang terlihat, wa sirrahu, dan dosa yang tersembunyi. Qala fi Raudhah, Imam Nawawi menuliskan keterangan di dalam kitab Raudhah. Keterangan itu berbunyi, tatwilu sujudi afdulu min tatwili ruku. Memperlama sujud itu lebih baik daripada memperlama ruku. Jadi membandingkan dua rukun sholat, yaitu sujud dan ruku, bila keduanya dilakukan dengan lama, manakah yang lebih baik? Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah, lebih baik memperlama atau memperpanjang sujud. Wa saminuha julusun bainahma. Ini beberapa video terakhir ini memang sengaja tidak saya jelaskan penjelasan yang cukup panjang seperti video di awal-awal ya. Tidak saya sertakan penjelasan seperti di video awal-awal, yaitu mencantumkan penjelasan yang ada di Fathul Mu'in, karena memang saya anggap kadang terlalu keluar dari materi di Fathul Mu'in ya. Jadi saya sengaja hanya menerjemah dari penjelasan Fathul Mu'in saja. Wa tsaminuha, rukun salat yang ke-8 adalah julusun bainahuma, duduk di antara dua sujud. Aisajdata ini, sujud di antara duduk di antara dua sujud. Walau fi naflin alal mu'tamadi, walaupun rukun ini juga berlaku di sholat sunnah. Jadi walau fi naflin ini adalah sebagai goyah atau sebagai batas akhir kewajiban duduk di antara dua sujud. Jadi kewajiban ini tetap berlaku walaupun sholat yang dilakukan berupa sholat sunnah menurut pendapat muktamad ya, menurut pendapat yang bisa dibuat sandaran. Nanti di bab akhir akan ada penjelasan ya. Di akhir-akhir kitab Fathul Mu'in akan ada penjelasan. Muktamad itu yang dimaksud pendapatnya siapa. Wa yajibu alla yaksida birafihi ghairu. Birafihi ghairahu. Seperti halnya ruku', di dalam sujud juga diharuskan untuk tidak ada niat lain selain julus ya. Ini mohon maaf saya ulangi. Seperti halnya ruku', keharusan duduk di antara dua sujud adalah tidak ada niat lain selain duduk di antara dua sujud. Jadi di saat bangun dari sujud dan akan melakukan rukun duduk di antaranya, itu tidak boleh ada niat lain. Ini dicontohkan duduk yang ada niat lain ya. Falau rafa'a faza'an min nahwi las'i akrobin. Ini biasanya kalau di kajian nahwu, akrob ini termasuk ghairu munsharif biasanya ya. Andai kata ada seseorang yang bangun dari sujud, tetapi bangun itu karena sengatan kalajengking. Di akrob artinya kalajengking ya. Dia terkejut, jadi faza'an ini artinya terkejut. Andai kata ada seseorang yang bangun dari sujudnya dikarenakan terkejut oleh sengatan kalajengking, maka sujud yang dilakukan maka duduk yang dilakukannya itu tidak sah ya, tidak sah untuk rukun duduk di antara dua sujud. Jadi dia diharuskan untuk a'ada sujuda. Dia diharuskan untuk mengulangi sujud supaya duduk yang dilakukannya sah. Wala yadhurru idamatu wad'i yadaihi 'alal ardi ila sajdati tsaniyati ittifaqan. Tidak bahaya. Jadi wala yadhurru ini artinya tidak bahaya. Tidak bahaya dalam arti tidak ada konsekuensi hukum yang didapatkan. Tidak bahaya terus-menerus meletakkan kedua tangan di atas bumi hingga sujud kedua. Jadi sujud pertama meletakkan tangan, kemudian duduk, tangan masih diletakkan hingga sujud yang kedua. Dalam artian di keterangan sebelumnya, di keterangan nanti ya, di keterangan nanti yang akan dijelaskan, kesunahan, salah satu kesunahan di saat duduk adalah meletakkan kedua tangan di atas paha. Meletakkan kedua tangan di atas paha. Akan tetapi andai kata seseorang yang tidak meletakkannya di atas paha, tetapi dia tetap meletakkannya di alal ardi hingga melakukan sujud yang kedua, itu hukumnya tidak apa-apa. La yadhurru. Dan hukum ini disepakati oleh semua ulama ittifaqan. Itu fakon artinya semua ulama sepakat. Hilafan liman wahima fi. Berbeda dengan pendapat ulama yang salah faham atas hal ini. Jadi wahima ini artinya menyangka, tapi prasangka itu salah ya. Prasangka yang potensi benarnya itu sangatlah sedikit. Itu artinya wahima. Wala yutawwiluhu wala tidalan. Tidak disunahkan memperpanjang duduk di antara dua sujud dan juga tidak disunahkan pula memperpanjang iktidal. Jadi ketidakbolehan memperpanjang duduk itu sama dengan iktidal. Keduanya tidak diperbolehkan diperpanjang atau diperlama. Mengapa? Li'annahuma wairu maksudaini lidatihima. Karena keduanya itu bukanlah rukun yang dituju, bukanlah rukun yang dimaksud. Artinya kedua rukun ini adalah rukun yang diharuskan untuk rukun yang lain. Rukun yang diharuskan untuk rukun yang lain. Maksudnya kedua rukun ini adalah sebagai pemisah ya, sebagai pemisah. Bal suri'a lil fasli. Jadi duduk di antara dua sujud dan i'tidal, keduanya itu disyariatkan untuk memisah. memisah antara rukun setelahnya dan rukun sebelumnya. Oleh karena itu, dua rukun ini termasuk rukun yang pendek, fakana kosiro ini. Jadi dikarenakan iktidal dan duduk ini tidak disunahkan untuk dirinya sendiri, tidak diharuskan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk rukun yang lain, maka keduanya ini adalah rukun yang pendek. Oleh karena itu tidak boleh diperpanjang. Fa in tawala ahadahuma fauqa dzikrihil masru'i fihi qadral fatihati fil i'tidal wa qalla tashahhudi fil julusi amizan aliman batalat shalatuh. Bila ada seseorang yang memperpanjang salah satu dari keduanya, memperpanjang duduk ataupun memperpanjang i'tidal, dan hal itu dilakukan lebih dari zikir yang disyariatkan di dalamnya, lebih dari zikir yang disunahkan di dalamnya. Kadar itu ialah kadar fatihah untuk iktidal dan kadar minimal bacaan tasyahud untuk duduk. Jadi antara iktidal dan duduk ini standaritas selamanya ini berbeda. Kalau iktidal itu standarnya bacaan al-fatihah, kalau duduk ini standarnya adalah bacaan tasyahud. Jadi kalau melakukan di atas standar itu dan itu dilakukan amidan dengan sengaja dan juga aliman mengetahui keharamannya, maka sholat yang dilakukannya batal, batolat sholatuh. Karena tadi ya, hukum ini dikarenakan keduanya adalah rukun yang untuk rukun yang lain ya, tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri, tetapi dimaksudkan untuk rukun yang lain. Wa sunnah fihi, wallahu a'lamu bisawabihi.